ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. إخواني في الدين كاو مسلمين dan juga muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih mencurahkan kepada kita berbagai karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa menyimak kembali pembahasan-pembahasan kajian-kajian Islam di radio streaming Al-Ibadah Palembang. Dan biasanya di hari Sabtu ini, di hari Sabtu pagi menjelang siang ini, kita akan membahas sebuah risalah yang penuh dengan faedah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai pada pembahasan seputar jilbab muslimah. Dan kita telah ketahui bersama dari dalil-dalil yang telah kita baca pada perjumpaan kita yang lalu menunjukkan bahwa seputar permasalahan jilbab pakaian wanita adalah salah satu perintah di antara perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib tentunya untuk kita laksanakan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka. Ya. Ini salah satu perintah agar wanita-wanita untuk menjulurkan pakaiannya, menjulurkan jilbabnya, tentunya dari atas kepalanya sampai seluruh badannya. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lainnya tentunya, dalam konteks perintah Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, di dalam surat An-Nur, وَلْيَبْرِدْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Ini adalah perintah. وَلَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Dan hendaknya mereka menutup kain kumur tutup ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Sehingga wanita diharuskan secara syariat, yang ini juga merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga istri-istri para sahabatnya maupun anak-anak perempuan mereka, agar mereka menutupkan kain ke seluruh tubuhnya, menutupkan kain ke seluruh badannya atau ke dada-dada mereka, dan mereka menghindarkan diri dari kebiasaan jahiliyah. Ya, di antaranya apa? Di antara kebiasaan jahiliyah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj, berhias, berdandan, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tentunya ini sebagai dalil, sebagai timbangan bagi kita bahwa kebiasaan para jahiliyah di masa itu, mereka tidak berhijab, mereka tidak mengenakan jilbab, mereka berhias dan berdandan, mereka bertabarruj. Ya, ini diantara adat jahiliyah di waktu itu. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak perlu khawatir. Jangan sampai kita mengkhawatirkan julukan-julukan atau gelar-gelar yang diberikan oleh musuh-musuh Islam, baik dari kalangan kaum kufar maupun kaum munafikin di masa ini, bahwa jilbab itu merupakan budaya Arab. Ya. Sehingga orang yang mengenakan jilbab itu tidak ada unsur ibadah. Ya. Pakaian itu hanya sekedar budaya Arab saja. Maka kita menyatakan justru budaya Arab itu tidak berjilbab. Justru budaya Arab itu adalah buka-bukaan, bertabarruj, berdandan. Ya. Maka dari itu, di antara budaya Islam adalah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ini adalah bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya kepada istri-istrinya dan juga kepada putri-putrinya serta para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mempraktekkan pula kepada istri-istri mereka dan putri-putri mereka. Ikhwan fillah, kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya terkait dengan permasalahan jilbab, agar di antara kita, baik abah maupun para umarat, jangan sampai mendefinisikan atau merinci, ya, ketentuan-ketentuan jilbab sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Jangan sampai di antara kita kemudian mengembalikan permasalahan jilbab sesuai dengan perkembangan zaman dan juga mode yang dikenal di zaman ketika dia hidup ini. Ada tetapi penjelasan jilbab, bagaimana sih jilbab itu? Bagaimana bentuk model jilbab itu? Seperti apa ketentuan jilbab itu? Tentunya kembalikan semuanya kepada bimbingan syariat. Ya. Merujuk kita kepada bimbingan para ulama yang mereka telah menjelaskan di berbagai kitabnya terkait dengan ketentuan-ketentuan jilbab yang syar'i. Maka akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah di antara tanda kesempurnaan iman seorang, ya, bahwa dia berupaya untuk mencocokkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma ja'ana li mu'minin wa la mu'minatun idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin dan mukminat, jadi orang-orang yang telah berikrar dengan keimanan, baik itu pria maupun wanita, baik lelaki maupun perempuan, yang beriman, tidak sepantasnya bagi mereka apabila Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan sebuah ketetapan perintah. Ya. Kemudian mereka mencari pilihan yang lainnya. Pilihan yang lain yang tidak sesuai, tidak sepakat dengan apa yang telah diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak sepantasnya kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini diantara dalil, ya, anjuran bagi kita untuk senantiasa mencocoki apa yang telah diperintahkan Allah dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian kita akan membaca penjelasan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab Taqrimul Mar'ah fil Islam pada pembahasan syurutul jilbab, syarat-syarat jilbab. Ya, disebutkan atau disebutkan di sini yang pertama adalah isti'abul jilbabi li jami'i badanil mar'ati hatta al-wajh. Di antara syarat jilbab, yang pertama hendaknya jilbab itu menutup seluruh badan wanita. Menutup seluruh badan wanita termasuk wajahnya. Ya. Termasuk wajahnya. Jadi semuanya tertutup dengan kain. Nah, bagaimana melihatnya? Nah, para ulama mengecualikan kecuali matanya. Ada yang mengatakan mata sebelah kirinya. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu ada di sini penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtasu bil Mu'minat. Di dalam kitab yang membahas tentang hukum-hukum khusus seputar kaum wanita, ketika beliau membahas seputar permasalahan jilbab atau permasalahan hijab, ya, dalam pembahasan seputar hijab, nah, beliau menyebutkan satu dalil atau dua dalil. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Ya. Dan apabila kalian membutuhkan sebuah keperluan atau ada suatu kepentingan kepada mereka, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, maka mintalah dari balik tabir atau dari balik hijab. Nah, maka yang dimaksud hijab di sini adalah sesuatu yang bisa menutup wanita itu. Sesuatu yang menutupi wanita itu bisa berupa dinding, ya, atau tabir, ini juga bagian dari hijab. Nah, beliau menyatakan wal muradu bil hijabi ma yasturul mar'ah min jidarin aw babin aw libasin. Yang dimaksud hijab di sini adalah segala sesuatu yang menutupi wanita, baik itu tembok atau pintu atau pakaian. Walafdzul ayah wa in kana waridan fi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hukmahu ammun li jami'il mu'minat. Adapun lafaz dari ayat, ya, walaupun di sini disebutkan terkait dengan istri-istri Nabi, ya, wa idza sa'altumuhunna ka da dhamir hunna di sini adalah terkait dengan istri-istri Nabi. Maka sesungguhnya hukumnya itu sifatnya umum untuk seluruh kaum mukminat. Tidak hanya khusus bagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu 'allala dhalika biqaulihi ta'ala dhalikum abharu liqulubikum wa qulubihin. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebabnya, alasannya, ya, yaitu ayat dzalikum abharu liqulubikum wa qulubihin. Cara yang demikian itu, cara yang demikian, yaitu menutupi dengan hijab, tabir ataupun tembok pintu, tidak bisa secara langsung terlihat wanita itu. Yang cara demikian ini lebih suci bagi hatimu dan juga hati mereka. Ya. Maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah taala, wa hadhihi illatun ammatun. Fa umumu illatihi dalilun ala umumi hukmihi. Cara yang demikian, yakni tadi, inilah alasannya secara umum, ya, illatun ammah, alasan yang umum, sehingga keumuman alasan ini merupakan dalil dari keumuman hukumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, sebagaimana ayat yang telah kita baca di awal perjumpaan, dari dalil anjuran dan perintah agar wanita menjulurkan jilbab mereka. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Ya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu dan juga putri-putrimu dan kaum wanita dari kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, beliau menyatakan wal jilbabu wal mula'ah wa huwa alladhi yusammihi Ibnu Mas'udin wa ghairihi ar-rida wa tusammihi al-amma al-izar. Jilbab itu maknanya dari al-mula'ah, ya. Al-mula'ah sejenis abaya, yakni pakaian yang menutup, menjulur dari kepalanya sampai, ya, kedua kakinya, seluruh badannya. Dan pakaian seperti itulah yang dimaksud atau yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dan juga yang selain beliau sebagai rida, jubah, yakni lebar, ya. Jadi pakaian wanita itu lebar, lebar, longgar. Ya. Nah, dan juga bisa disebut penamaannya sebagai al-izar. Wa huwa al-izarul kabir alladhi yughatti ra'suha wa sa'iru badaniha wa qad haka Abu Ubaidah wa ghairuh annaha tudnihi min fawqi ra'siha fala tadhhar illa 'aynuha wa man jinsihi an-niqab. Nah, yang dimaksud secara umum dengan al-izar yakni kain penutup seluruh badan yang lebar, ya, untuk menutupi kepala hingga seluruh badannya. Ini yang disebut dengan izar. Nah, sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu an dan yang lainnya menjelaskan bahwa seorang wanita menjulurkan kain itu dari atas kepalanya hingga tiada yang tampak kecuali kedua matanya. Ya, sebagian yang lainnya menyatakan mata kirinya, karena mata kiri itu kondisinya berbeda dengan mata kanan. Kalau mata kanan lebih jelas pandangannya dan penglihatannya, mata kiri atau seluruh matanya, kedua matanya. Nah, bahkan menyebutkan mereka, sebagian dari mereka menyebutkan jika ada kain yang ketika dia ditutupkan wanita tersebut masih bisa melihat, ya, maka lebih disukai memakai itu. Artinya bahkan matanya pun juga tertutup. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Ini penjelasan para ulama terkait dengan jilbab. Syarat yang pertama adalah menutup seluruh badannya, termasuk juga wajahnya, atau jenis ini juga yang disebut dengan an-niqab. Ya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, wa min adillati sunnatin nabawiyah ala wujubi taghtiyatul mar'ah wajhaha aw wajhiha an ghairi maharimiha. Yakni di antara dalil dari sunnah Nabi atas kewajiban seorang wanita menutupi wajahnya dari orang yang selain mahramnya, jadi orang lain, ditutup wajahnya. Di antara dalil dari sunnah Nabi, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ar-rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Dahulu para pengendara melewati kami, ya. Ya, ini para pengendara dari kalangan lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram, melewati kami para istri Rasul. Sementara kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berihram. Fa idza hadau bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Apabila mereka sedang melewati kami dan posisinya sejajar, ya, dengan kami, maka seorang dari kami menjulurkan, atau setiap dari kami menjulurkan jilbab dari kepala ke mukanya, ya, dari kepala dan juga ke mukanya, seluruh tubuhnya. Fa'idha jawazna kashafnahu. Jika mereka telah lewat, maka kami membukanya kembali. Ini yang dilakukan oleh mereka, para istri Rasul dan kaum mukminah radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibn Majah. Fa ikhwani fid din azza dimuliakan oleh Allah. Yani mengenai dalil-dalil wajibnya seorang wanita menutup muka. Menutup muka, dan ini yang sering kali menjadi pertanyaan, menjadi perbincangan, menjadi perselisihan, ya, di antara ikhwah, di antara kaum muslimin dan juga kaum muslimat, terkait dengan syariat menutup muka atau menutup wajah. Nah, maka dalil-dalil tentang wajibnya seorang wanita menutup wajah dan mukanya dari kitab was sunnah tentunya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Para ulama menulis risalah-risalah terkait hal ini. Semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Risalatul Hijab wal Libas fi Shalah. Ya. Nah, barakallahu fiikunna. Juga Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullah, Hukmus Sufur wal Hijab. Risalah juga As-Sarib Al-Mansur, As-Sarib Al-Mashur ala Maqtunin Bis-Sufur kayak karya Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwajiri, Risalah Al-Hijab karya Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahumullahu ajmain. Mereka menulis terkait dengan risalah-risalah hijab atau cadar ini. Maka akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah dan juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada, Syekh Shalal Fauzan di dalam kitab ini memberikan nasihat untuk kita semuanya, terkhusus kepada kaum muslimah, karena kitab ini dikhususkan kepada kaum muslimah dan juga kaum muslimin juga wajib untuk mengetahuinya, karena kaum wanita berada di bawah pembinaannya. Beliau menyatakan, wa'lami ayyatuhal ukhtul muslimah annal ladzina abahu laka kashfal wajhi minal ulama ma'a kauni qawlihim marjuhan qayyaduhu bil amni minal fitnah. Nah, ketahuilah wahai saudari muslimah, bahwa orang-orang yang membolehkan engkau untuk membuka wajah dari kalangan ulama di samping pendapat mereka yang marjuh, lemah, ya. Loh, kok lemah? Ini kan pendapatnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah berdalil dengan ini dan itu, ya. Namanya khilaf bainal ulama, ya. Kita tidak boleh taklid, ada pendapatnya yang kuat, ada yang lemah, ya. Barakallahu fikum. Tidak ada di kalangan mereka para ulama yang mau tidak mau harus diambil ucapannya benar ataupun salah. Tidak. Yang harus kita ambil ucapannya, ya, setiap yang diucapkan, yang ditetapkan, wajib untuk kita ambil adalah ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ucapan dari kalangan umatnya, ya, bisa diterima, bisa ditolak, tergantung pada pendalilan-pendalilan dari mereka. Nah, kata Syekh, qayyaduhu bil amni minal fitnah. Mereka yang membolehkan membuka wajah, ya, mereka memberikan batasan atau syarat. Apa syaratnya? Al amnu minal fitnah, jika aman dari fitnah, ya. Kata Syekh, wal fitnatu ghairu ma'munah khususan fi hadzal zaman alladhi qalla fihi al wazi' ad-dini fir rijali wan nisa. Ya. Fitnah itu tidak ada yang aman. Ya. Tidak ada yang aman dari fitnah, terlebih lagi di zaman kita ini, yang sangat sedikit orang-orang yang peduli terhadap agama. Orang-orang yang memperdulikan, oh ini sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh agama kita, oh ini adalah aturan syariat, itu sedikit sekali. Nah, baik dari kalangan wanita maupun lelaki, ini yang pertama. Mana aman dari fitnah? Yang pertama, ya, tidak ada rasa aman dari fitnah. Kenapa? Yang pertama adalah sedikit sekali orang yang memahami, yang benar-benar memperhatikan terkait dengan permasalahan agama. Tidak ada kepedulian mereka. Yang kedua, waqallal haya, sedikitnya rasa malu. Ya, sedikitnya rasa malu dari mereka. Wa kathura fihi du'atul fitnah, dan banyaknya, merebaknya para da'i-da'i yang bisa mengundang fitnah. Ya. Ini, banyak sekali. Da'i-da'i yang tidak mengkampanyekan sunnah. Ya. Apalagi, da'i-da'i yang mengkampanyekan berdiri di atas Al-Quran dan sunnah saja. Itu saja. Mereka kurang rasa malunya dan juga tidak peduli terhadap adab-adab syariat yang demikian. Mengaku di bawah bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Akan tetapi ketika di kajian-kajian mereka, mereka berbaur dengan enaknya. Mereka membuka majelis dengan berikhtilat, ya. Nah, bercampur baur si pembicara lelaki dan para audiens itu, kaum muslimah, secara langsung tanpa penutup atau tabir hijab atau sitar yang bisa menutupi atau memisahkan mereka dari pandangannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, atau yang ketiga tadi ya, yang keempat, watafannanatin nisa biwadi anwa'iz zina ala wujuhihinna mimma yad'u ilal fitnah. Dan juga ya, banyaknya model-model kaum wanita dengan meletakkan beragam perhiasan di wajah mereka, yang hal ini bisa mengundang fitnah. Nah, apalagi mereka memiliki sebuah kebiasaan wanita-wanita masa kini, yakni mereka berhias dan berdandan ketika keluar dari rumahnya, kemanapun saja, ya, baik itu ke resepsi ataukah hanya sekedar jalan-jalan ataukah ketika kajian dan ta'lim, mereka pun berhias. Nah, memoles wajahnya dengan berbagai macam bentuk hiasan. Apa fungsi itu semuanya? Ya, mereka meletakkan fitnah di situ. Ya, agar ketika dipandang, dilihat itu bagus. Ini yang disebut dengan perhiasan. Lalu pertanyaannya, mana yang tidak memunculkan fitnah di sini? Ya, di samping kurangnya rasa malu, orang-orang sudah kurang kepeduliannya terhadap agama, baik pria wanita. Nah, dan banyaknya para dai yang bermudah-mudahan terkait hal ini, ditambah lagi wanita itu sendiri yang kurang bisa menjaga. Nah, rasa malunya dengan apa? Dengan meletakkan hiasan-hiasan di wajahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menyatakan, wahdari min dzalik ayyatul ukhtul muslimah, walzimi al-hijab al-waqi min al-fitnah bi'idznillah. Wala ahadun min ulama'il muslimin al-mu'tabarin qadiman wa hadithan yubihu liha'ula'il maftunat ma waqa'na fihi. Nah, maka dari itu hendaknya kalian wahai kaum muslimah waspada, ya, waspada dari itu semuanya. Komitmenlah dengan menggunakan hijab. Dan yang demikian akan menjaga diri dari fitnah biidznillah ta'ala. Maka tidak ada seorang ulama kaum muslimin yang diakui dari dulu sampai sekarang, ya, yang membolehkan apa yang dilakukan oleh para wanita yang terjerumus dalam fitnah tersebut. Nah, ini nasihat dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan tentunya jilbab-jilbab itu semuanya menjaga antunna dari berbagai keburukan, ya. Maka dari itu husnudzonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya syariat Allah azza wa jal adalah syariat yang menjaga, syariat yang akan menjaga iman-iman antunna seorang wanita secara khusus, maupun iman para lelaki, ya, yang mau tidak mau wanita ketika mereka sudah keluar, ya, maka syaitan membisik-bisikkan mereka berdampingan dengan syaitan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah menegaskan bahwasanya tidak ada yang lebih berbahaya sepeninggal pun nanti sebuah fitnah kecuali fitnah para wanita. Ini penjelasan syariat yang harus kita perhatikan. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama di antara syarat jilbab muslimah, yaitu menjulurkan, ya, menutupi seluruh badannya dan juga termasuk wajahnya. Ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalawat ini ingin mendekatkan pemahaman kita, ya, terkait mereka-mereka yang bermudah-mudahan untuk membuka wajahnya. Padahal wajah ini adalah sumber fitnah. Kata Syekh, mana yang lebih berbahaya? Ya. Seorang membuka kakinya atau membuka wajahnya? Atau jari-jarinya? Mana yang lebih berbahaya? Justru jari-jarinya atau telapak kakinya ditutupin, wajahnya malah dibuka. Maka tidak mungkin seorang tertarik ketika melihat telapak kaki wanita, oh, itu telapak kakinya sangat bagus. Justru telapak kakinya ditutup sekarang, wajahnya malah dibuka. Maka dari itu seputar permasalahan wajah ini sangat penting di masa-masa yang demikian. Nah, seorang akan tertarik untuk mendekati orang tersebut ketika ia melihat wajahnya. Maka hati-hati dari permasalahan jilbab yang pertama ini sangat penting, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan kaji syarat yang kedua pada perjumpaan kita yang berikutnya biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.